pugaga laira te apostel tipu pulurua. Katetereniya nenda tada keknangan rimata Herodes masih pa oreji lado pa amian. Konia keknangan ramateya ke si Yakobus sarainan Yohanes ratete nia lanjau. Kele aico iyo obale bagada te Yahudi, ia pe ikawa keknia labak nangan leu si Petrus, ia te kateteret punen roti sita sioman. Kele ai laba si Petrus, kaunangan nia kabagat penjara, sige ake nangan raja gonia epat ngarubeya te tentera, senen rubeya epat tentera. Patuan nia poi lepat punen paska, ambit nangan nia kamatada sirimanua simigi. Oto atu guruan si Petrus kabagat penjara. Tapoi sapa amian geti, mariru le ratidoa ke nia kata kamanua. Sinoibo, pangenan imapato, iambit si Petrus si Herodes kamatada sirimanua simigi. Perep si Petrus katalagat rua tentera, ainia kakakabekat rua palenggui. Matat baliu penjara leu, ai si pasijajago. Sinulut, rio sara malaikat Tuhan sedda, toroi nangan pato bagat penjara. Geu-geu nangan si Petrus isurua ke nia kuanangan. Suruh olake. Rugut ai marugut palenggui kakabe nia. Kuanangan kamata nia malaika. Apra tengam samba pakai tarangaimu. Galai nangan leut nia. Lepak kuanangan kamata nia malaika. Pakai lepenu tut aku. Bela nia tut nangan malaika. Tapoi tak iagai elek si bulan ia si galai malaika nenek. Kabaganinya, kabagat kesan nia le aico nenek. Sabaurangan pujagoat si boiki sama si kak rua. Sege sia kamatat baliu laba siee kalagai. Matat baliu nenek tena le buka bela sia. Puenungrangan ruada kasara enungan. Lepa tulut kadiwake nangan si Petrus malaika. Kele ayagai nia si Petrus kuanangan. Ia pe aku agai. Bulat nia ai koi nia ke malaikanya si Tuhan masih bela ke aku kakabei Herodes samba kakidiet bagada tai Yahudi. Kele ayagai kolo enia kalalep Maria inan Yohanes si puoni leu si Markus. Maigi sia seda paruru samba manindo. Kele ai lulu si Petrus matat baliu gerat oi sara pagugulet sinana leu si puoni si Rode. Masih arepi kase si pasilululu. Kele ayagai ngangan Petrus le, tai buka nangan matat baliu angkat bagania. Kabagale ayei masih sege ake kababarat Petrus kamatat baliu. Kuarangan kamatania. Airoro anekeu. Tapoi irona kele masih kuah bulan nia le nekne kuarangan. Malaika nia le nenda. Tapoi tak iaria ke si Petrus masih lulu. Kele arabuka matat baliu sama araico si Petrus. Tenan le kisei kabagada. Mai-mai ake nangan kabenia si Petrus rapu meng-meng. Lepak nunu ake nangan kipa ibe lake nia si Tuhan ka penjara. Kuanangan. Sege ake kam nenek kai Yakobus samba kasa aleita sabagei. Lepak belania enia kakuduat bagei. Kele ay mapato gau le sia tai tentera. Kepule kabagada pagalayat si babara kai Petrus. Konia keknangan si Herodes ragaba si Petrus, tapoi ta arasese nia. Oto kuanangan raukum si pasijajago, ramateya ke sia. Lepak tunia ke Yudea, enia ke Kaisarea, kukudunangan seda. Makope le golut bagania si Herodes katai Tirus, sambatai Sidon. Kakeret bagada, esia masih taget nake nia. Pati bojirangan boiki bagat Blastus, si pasijajago lalep rimata, bule irok make sia, lepak tidorangan pa aban, kalulut kapolak rimata le, ibabarakan kalak gaira. Kasaragogoi si lepak tiboy, pakai nangan lepe purimatat nia si Herodes, budet nangan kaudenan purimatat, panibonangan kematada tai rakyat. Pugarirangan tai rakyat kuarangan, ngangan tai kemanua le nene, tak ngangan sirimanua. Ia leuknek tetere nia, tepanangan nia malaikat Tuhan, kalulut te susuruk na te kamanua, gud-gud nangan nia leti, matei nia. Tapoi tiboye te kamanua geti, memelek mu urau sambamarararat. Oto kasia si Barnabas, sama si Saulus, lepa aragalai galajedda ka Yerusalem toilisia. Abidrangan si Yohanes si Pooni leu si Markus.